Okey, saya sambung. Hadis ini tersebar daripada Yahya bin Abi Katsir dan juga Malik bin Anas. Daripada Imam Malik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Abdullah bin Wahab, Qutaibah bin Sa'id, Ibn Qasim, Mus'ab dan juga Yahya At-Taimi. Artinya, daripada dua orang ini, Yahya bin Abi Katsir dan juga Malik bin Anas, rahimahumullah, hadis ini berubah menjadi mutawatir. Di situ bermula hadis jariah dengan lafaz Aynallah menjadi mutawatir. Direkod oleh lebih daripada 20 orang. Ada dalam lebih daripada 20 kitab hadis dengan lafaz yang disepakati oleh kedua-duanya, iaitu Aynallah dan juga Man Ana. Kecuali ada perbezaan sikit daripada Ibn Qanik. Boleh lihat warna hijau. Semua lafaz ini disepakati oleh rawi peringkat pertama, siqatu sabut dan juga siqah. Kecuali Ibn Qanik yang warna hijau tadi, sadu, yukhti ada lafaz yang berbeza. So balik kepada penilaian tadi, apabila ada perbezaan sebegini, yang lemah akan ditolak kalau bercanggah dengan yang lebih kuat. Apatah lagi seorang yang lemah bercanggah dengan 20 orang yang lebih kuat. Tak boleh pakai. Nanti kita akan cek lebih detail kemudian. Kemudian, apabila kita meriwayatkan, menceritakan tentang hadis Muawiyah bin Al-Hakam, saya menilai apa yang disebutkan oleh Ustaz Nodrus. Beliau sebut, Nabi bertanya dalam bahasa isyarat. Kata beliau, ada evidence, iaitu perkataan yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, mustafhiman man fis sama. Mustafhiman man fis sama. Dalam keadaan Nabi bertanya, siapa yang di langit, seolah-olah memberi isyarat bahawa ini berdasarkan petunjuk. Dan juga dalam slide lain, di tempat lain, Ustaz Nodrus kata Al-Imam Az-Zahabi mengatakan bahawa semua syawahid bagi Hilal bin Abi Maimunah adalah daif. Sebenarnya dua slide ini ataupun dua ucapan ini bercanggah, sebab syawahid bagi hadis Muawiyah merujuk kepada hadis Taubah Al-Ambari. Taubah Al-Ambari adalah syawahid bagi hadis Muawiyah. Dan Taubah Al-Ambari, dalam riwayat itulah yang ada lafaz mustafhiman man fis sama. Jadi kalau kita menilai hadis ini, pergi kepada kitab hadis, scene of hadis, kita akan melihat bagaimana dua kenyataan ini sebenarnya bercanggah. Baik, seterusnya, di mana datang perkataan mustafhiman man fis sama? Perkataan ini hanya disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. The only person, tanpa sanad. Al-Imam Az-Zahabi datang tahun 800-900. Jadi tanpa sanad, ada 500 tahun rantaian itu terputus, lafaz ini tidak pernah disebutkan oleh mana-mana muhadis awal. Tak ada dalam Muwatta', tak ada dalam Musnad, tak ada dalam Sunan, tak ada dalam Musannaf, tak ada dalam mana-mana kitab. Hanya datang dalam kitab Az-Zahabi, iaitu Al-Ulu, dengan lafaz mustafhiman man fis sama'. So clear evidence, tak boleh pakai ini untuk tolak yang tadi. Saya cuba mengeraskan kepala mencari-cari asal-usul hadis ini. Maka saya cari, akhirnya saya dapat ada sedikit link. Dalam riwayat Az-Zahabi disebutkan an sahibi jariyati nafsiha, daripada tuan kepada jariah. Lafaz ini dikongsi bersama oleh Al-Mizzi dalam dalam Tuhfatul Ashraf. Dan saya lihat di dalam Ad-Darqutni. Darqutni menyebut di dalam Al-Ilal, Darqutni menyebutkan rantaian sanad ini tanpa disebutkan matan hadis. Teks hadis tak disebut. Dan kita tahu apabila hadis itu matanya tak ada dalam tempat lain melainkan ada dalam Darqutni sahaja, itu adalah isyarat bahawa hadis itu adalah hadis yang mungkar. Tak ada di tempat lain. Dan apabila digabungkan ini, menunjukkan bahawa hadis ini dengan lafaz ini berkemungkinan besar datang daripada Taubah Al-Ambari, daripada Atta' bin Abi Yasar, daripada Nabi SAW, daripada Muawiyah bin Hakam. Taubah Al-Ambari. Az-Zahabi tak sebut. Tapi ada perkataan An-Sahibil Jariyah, bila kita re-clarify dengan apa yang disebut oleh Darqutni, mungkin dia merujuk kepada Taubah Al-Ambari. Dan juga apa yang disebut oleh Al-Mizzi. Seterusnya, kalau nak dibandingkan, kononnya nak kata sebenarnya bahasa isyarat yang lebih kuat, tak boleh. Atas dasar apa? Pertama sekali, Taubah Al-Ambari yang bersendirian, tak ada dalam mana-mana kitab hadis, tak boleh diterima sebagai alasan untuk menolak hadis Hilal bin Abi Maimunah. Kalau hadis ini dipetik Darqutni, dia sendiri di dalam kitab Al-Ilal setelah menyebutkan hadis ini, dia sebut wassahih hadis Yahya bin Abi Katsir wa Fulaih an Hilal, kata Darqutni selepas menyebutkan kesemua syarat ini. Kata Az-Zahabi, hadha hadis sahih rawahu jama'ah min as-thiqat an Yahya bin Abi Katsir. Hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh thiqat daripada Yahya bin Abi Katsir. Kata Ibnu Abdul Bar, setelah beliau menyebutkan sanad yang pelbagai-bagai, kata Ibnu Abdul Bar, ahsanun nas siyaqan lahu Yahya bin Abi Katsir. Saya bukan nak claim authority ulama yang sebut, tapi saya akan buktikan, bukti-bukti menunjukkan perkataan mereka bertiga ni betul. Ringkasnya begini, kalau kita tak tahu, kita tiru orang yang tahu, senang. Kita jangan tiru orang yang tak tahu. Kalau kita telah membaca di dalam Darqutni, boleh keluarkan sanad-sanad Darqutni, tiru sahaja kesimpulan Darqutni. Sebab, melainkan kita tahu, kita want to go through every single sanad dan matan, okay, hang boleh buat kesimpulan yang berbeza. Tapi kalau kita pun tak tahu, tiru je lah orang yang tahu, senang. Ketiga-tiga mereka yang menilai hadis ini mengatakan yang paling sahih adalah riwayat Yahya bin Abi Katsir daripada Hilal bin Abi Maimunah. Seterusnya, kita tak boleh pakai lafaz mustafhiman man fi sama' tu memang tertolak. Dahlah tak ada dalam mana-mana kitab hadis. Dia datang disebutkan oleh Az-Zahabi dengan sanad yang terputus. Kalau dikaji-kaji, sanadnya pergi kepada Taubah Al-Ambari. Taubah Al-Ambari keseorangan tak boleh digunakan sebagai hujah untuk menolak apa yang disepakati oleh Malik dan Yahya bin Abi Katsir. Ini clear dalam ulumul hadis. Kena jelas. Dr. Omar boleh confirm apa yang saya cakap. You tak boleh guna. Contohlah, kita tak boleh pergi cerita dekat orang, taekwondo ni cara tumbuk ada dua. Hari tu aku jumpa satu orang black belt, tali pinggang black belt 6 dan dia kata tumbuk macam ni. Tapi aku ada jumpa satu orang tali pinggang biru, dia kata tumbuk cara lain, ada khilaf. Kita kata mana boleh khilaf macam tu? Apatah lagi kalau Yahya bersama dengan Malik. There is no question. Riwayat Taubah Al-Ambari tertolak. Seterusnya, kalau melihat kepada periwayatan, Hilal bin Abi Maimunah daripada Atta' adalah riwayat yang masyhur. Ada 20 kali dalam Sahih Bukhari sahaja. Dalam Sahih Bukhari, Hilal mengambil daripada Atta' bin Abi Yasar. Tetapi riwayat Taubah Al-Ambari daripada Atta' bin Abi Yasar tak ada langsung dalam kutub sitah. Dalam Bukhari ada satu riwayat Taubah Al-Ambari, dalam Muslim ada satu. Ini Taubah daripada Syabi, Anas, Muhammad bin Ibrahim dan sebagainya. Tapi tidak ada Taubah yang diambil daripada Atta' bin Abi Yasar. Jadi balik kepada persoalan tadi, boleh tak kita nak kata sebenarnya ini dengan bahasa isyarat? Sebab dalam kitab Az-Zahabi ada lafaz mustafhiman man fi sama', tak boleh. Lafaz itu tidak ada dengan mana-mana sanad yang bersambung kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mana-mana kutub sitah. Dan juga lafaz itu kalau ada sekalipun ia daripada Taubah Al-Ambari. Apabila Taubah Al-Ambari berbeza dengan apa yang disepakati oleh Malik dan juga Yahya bin Abi Katsir, Taubah Al-Ambari tertolak. Ini clear. Seterusnya, dikatakan ada dua version hadis Muawiyah bin Al-Hakam di mana dalam Mu'jam As-Sahabah oleh Ibnu Qani', perawi dia sama dengan Muslim tapi dengan lafaz man rabbuk. Baik, ini saya nak jelas juga. Sebab itu penting untuk kita nilai ulum hadis ni. Semua yang meriwayatkan hadis ini daripada jalan Malik dan Yahya. Boleh lihat ya. Daripada Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sub point daripada Malik. Ada 6 orang meriwayatkan dengan jalan itu. Abdullah bin Wahab ada 3. Qutaibah bin Sa'id ada 1. Yahya bin Abi Katsir juga daripada Hajjaj As-Sawaf sangat masyhur. 13 jalan. Sebahagian daripada mereka siqatus sabut dan sebagainya. Ini semua sepakat dengan lafaz yang sama. Iaitu Aynallah man ana. Tiba-tiba ada satu sahaja jalan daripada Fulaih bin Sulaiman, daripada Muhammad bin Ahmad bin Barak, daripada Ibn Qani', dalam kitab Ibn Qani', dengan lafaz man rabbuk. Kau bayangkan satu riwayat daripada Fulaih yang bercanggah dengan riwayat lain daripada Fulaih, sebab riwayat itu ada soalan Aynallah juga. Satu riwayat ini macam mana boleh dijadikan asas untuk kita kata ada ittirab, sebab berbeza riwayat daripada Atta' bin Abi Yasar ataupun daripada Hilal bin Abi Maimunah? Tak boleh. Riwayat Ibnu Qani' ini tertolak jelas. Apatah lagi Ibnu Qani' tarafnya adalah saduq yukhti. Dia dipercayai tapi banyak buat silap. Kita tak boleh bandingkan dia dengan Yahya bin Abi Katsir walaupun Yahya berseorangan yang mana siqatul sabut. Apatah lagi kalau Yahya bersama dengan Malik. Baik, kalau nak kata ada pecanggahan sekalipun, di mana pecanggahannya? Dalam riwayat Ibnu Qani' disebutkan soalan Nabi SAW, man rabbuk? Jawab hamba itu, alladhi fis sama, iaitu di langit. Riwayat ini sebenarnya perbezaannya sangat kecil. Yang pertama Nabi tanya, di mana Tuhan kamu? Dalam riwayat majoriti dia katakan Tuhanku di langit. Yang kedua Nabi kata, siapa Tuhan kamu? Dia katakan, Tuhan aku adalah Tuhan yang berada di langit. Kedua-dua riwayat ini membawa maksud yang sama, jelas menunjukkan bahawa perbezaan ini berpunca daripada Ibnu Qani' telah menukar lafaz riwayat. Macam mana nak tahu? Kena kaji mutaba'at dan syawahid untuk hadis al-jariah. Di situ kita akan dapat jawapan. Buka Sahih Muslim, buka Ibnu Qani', tak ada jawapan. Jawapan hanya datang dengan kita menelusuri setiap satu daripada jalan periwayatan. Kalau nak pegang riwayat Ibnu Qani' juga, ini lebih jelas menunjukkan bahawa Allah di langit. Sebab soalan Nabi, siapa Tuhan kamu? Dia kata, Tuhan aku adalah yang berada di langit. Nabi confirm. Nabi kata, i'tiqha. Merdekakan dia. Kerana dia mukminah. Ala kulli hal, kalau nak menerima kedua-dua riwayat, tasarruful ruwat telah berlaku pada riwayat Ibnu Qani'. Kalau nak menerima satu sahaja, tidak ada cara lain. Semua muhadis akan sepakat. Apa yang telah disepakati oleh Malik dan Yahya bin Abi Katsir lebih kuat daripada Ibnu Qani'. Seterusnya, hadis ini tak sepakat riwayat Muawiyah. Ada ittirab. Ada ittirab Dalam kenyataan pertama Ustaz Nadros dikatakan Dr. Omar Muhammad Noor kata bukan Muawiyah tapi Amr bin Hakam. Dalam kenyataan kedua seterusnya dikatakan tak, sebenarnya ada kesilapan, typo sikit, sebenarnya adalah Muawiyah bukan Amr. Saya tak apa, saya rasa ini kesalahan yang biasa berlaku. Dr. Muhammad Noor boleh tersilap, saya boleh tersilap yang sebegini. Kita tersilap nama, tersilap baca. Sepatutnya yang kuat adalah Muawiyah bin Hakam, tapi kita tersilap katakan yang kuat Amr bin Al-Hakam. Okey, boleh berlaku. Tetapi kalau kita copy that mistake, itu menunjukkan yang kita tak baca buku lain. Because kalau kita baca sekurang-kurangnya dua buku Dr. Omar bin Muhammad Noor dan juga buku lain, kita will definitely know kesilapan di sini adalah pada menamakan Omar bin Al-Hakam. Dia sepatutnya Muawiyah bin Al-Hakam. Dan ini bukan itiraf, ya. Bukan itiraf. Why? Kerana saya sebut tadi, setiap hadis ada DNA. Dengan DNA tu kita tahu hadis ni kisah yang berbeza ataupun kisah yang sama. Hadis ini DNA-nya sama, share. Daripada orang yang sama, daripada Hilal, daripada Atha, daripada Muawiyah, sama. Lafaznya sama, Aynallah dengan Man Ana. Malik namakannya Amr bin Al-Hakam. Maka disebabkan itu Malik dalam penjenamaan ini telah bercanggah dengan ramai orang lain. Bercanggah dengan Fulaih, bercanggah dengan Yahya bin Abi Kathir, bercanggah dengan Abu Salamah, bercanggah dengan Usamah bin Zaid. Dan kesemua mereka ini menyatakan bahawa Muawiyah bin Al-Hakam. Disebabkan itulah Ibn Abdul Bar mengatakan bahawa menamakannya Amr Omar bin Hakam, Omar bin Hakam adalah salah. Ini adalah waham daripada Malik. Tidak menjelaskan, menjejaskan hadis ini kerana kesalahan ini dikesan oleh para ulama, dan ulama tahu setelah sepakat muhaddisin sebenarnya adalah Muawiyah bin Al-Hakam, bukan Umar bin Al-Hakam. Ini waham daripada Malik. Demikian juga kata Imam Syafi'i, Malik telah tersilap di dalam menamakan tiga orang, salah satu di antaranya adalah Umar bin Al-Hakam. Jadi hadis ini bukan itiraf, tak ada masalah. Waham daripada Imam Malik rahimahullah ketika menamakannya Umar bin Al-Hakam. Jadi ringkasannya, riwayat hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami adalah dengan lafaz Aynallah dan Man Ana. Riwayat ini adalah riwayat yang disepakati oleh Malik dan juga Yahya bin Abi Kathir, dan puluhan orang meriwayatkan daripada dua orang hardcore muhaddis ini. No question. Taubah tak boleh dilawan dengan mereka. Ibnu Qanat tak boleh digunakan untuk menolak apa yang disepakati oleh mereka. Baik, seterusnya hadis yang kedua. Hadis Syarid Ibnu Suwaid As-Saqafi. Hadis Syarid Ibn Suwaid As-Saqafi, kata Ustaz Nadros, dalam hadis Syarid pun ada percanggahan. Apa yang Nabi tanya sebenarnya? Ada yang Nabi tanya dalam riwayat Ahmad, Man Rabbuk wa Man Ana, dalam riwayat Darimi, Atashhadin Allah Ilaha Illallah. Betul atau tidak? Betul. Ada percanggahan. Tapi boleh soft atau tidak? Boleh soft. Macam mana nak soft? Kalau kita sekadar baca buku ketiga, ini Darimi, ini Ahmad, percanggahan? No, you cannot soft like that. Nak soft, go through setiap satu daripada buku-buku yang menakalkan perkataan ini, dan di situ kita boleh buat penilaian. Di mana masalahnya? Masalahnya, riwayat daripada Syarid bin Suwaid ini diriwayatkan daripada Muhammad bin Amr. Muhammad bin Amr saduq yukhti, di pertengahan. Dan ada tiga orang yang meriwayatkan daripadanya, iaitu Ziyad ibn Rabi', Abdul Aziz Al-Qasmili dan Abu Muawiyah. Ketiga-tiga mereka meriwayatkan dengan lafaz Aynallah man ana, sama macam riwayat Muawiyah tadi. Hamad bin Salamah meriwayatkan dengan lafaz Man Rabbuk Man Ana. Kecuali satu sahaja, riwayat Ad-Darimi daripada Hamad bin Salamah juga dengan lafaz Atashhadin Alla Ilaha Illallah. Jadi, mari kita belajar ulum hadis sama-sama. Dalam kes ini, perbezaan yang sebegini, tiga orang sepakat dengan lafaz Aynallah Man Ana. Aynallah Man Ana. Tiga orang. Al-Qasmili, Ziyad dan juga Abu Muawiyah bercanggah dengan seorang iaitu Hamad bin Salamah. Kesemua mereka siqah. Ikut kaedah muhaddisin, yang dipegang adalah apa yang disepakati oleh siqat. Seorang jadi syaz. Satu. Yang kedua, pada riwayat Hamad bin Salamah, Ad-Darimi seorang sahaja yang kata Atashhadin Allah Ilaha Illallah. Orang lain semua kata Man Rabbuk Man Ana. Ertinya Ad-Darimi buat double mistake di sini. Bukan melemahkan Ad-Darimi, tapi this is how we deal with hadis. Dengan menyelusuri sanad dan matan, kesemua jawapan ada di situ. Siapa yang betul, siapa yang silap, siapa yang tersilap untuk mencapai kebenaran di depan, you know all. Maka hadis ini, kalau ingin menilai lafaz yang paling kuat, semestinya apa yang disepakati oleh Abu Muawiyah, Al-Qasmili dan Ziyad bin Rabi', itu didahulukan berbanding apa yang disebutkan oleh Hamad bin Salamah. Tapi kalau nak terima Hamad bin Salamah juga, atas dasar kebanyakan muhaddisin kemudian mengambil daripada Hamad bin Salamah, saya tak ada masalah, boleh terima. Ini riwayat yang berbeza daripada Syarid bin Suwaid As-Saqafi, Mungkin di sini ada ruang untuk berbeza pandangan. Ada muhaddis akan lihat riwayat Hamad bin Salamah dipick up oleh ramai muhaddisin, kemudian maka riwayat itu didahulukan. Boleh. Tapi ini tidak langsung menjejaskan hadis Muawiyah bin Al-Hakam tadi. Itu cerita lain, orang lain, tentang tujuan lain. Syarid kata, mak aku pesan kat aku untuk merdekakan seorang hamba. Muawiyah kata, aku pergi tampak seorang hamba lalu aku perlu merdekakan hamba itu. Tu nampak tak? Dua. Dia tak boleh jadi satu. Seterusnya, hadis Ubaidullah bin Mas'ud dan Utbah bin Mas'ud. Hadis Ubaidullah ibnu Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Hadis ini, kata Ustaz Nadrus, riwayat Imam Malik ada meriwayatkan daripada Ibnu Syihab, daripada Ubaidullah, sama juga dengan lafaz At-Tashhadin Allah ilaha illallah. Riwayat ini sahih, bahkan lebih sahih daripada apa yang ada dalam Muslim. Ini persoalannya. Betul tak ini lebih sahih daripada apa yang ada dalam Muslim? Kita boleh nilai sama-sama. Saya nak sebut sekali lagi, Muslim bukan maksudnya Muslim ya. Muslim maksudnya Muslim, Abu Daud, Bukhari dalam qira'ah khalfal imam, Ahmad, Ibn Abi Shaybah. Nanti saya akan sebutkan 20 kitab, bukan Muslim seorang sahaja. Baik, cek hadis ini. Hadis ini daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri, daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Atubah bin Mas'ud, daripada, kata Ubaidullah, seorang lelaki Ansar. Kata Ubaidullah, seorang lelaki Ansar. Artinya apa? Tidak ada bukti bersambung. Tidak ada bukti sanad ini bersambung dengan lelaki Ansar tadi. Ini kata siapa? Kata Malik dan Yunus. Malik, Yunus. Tengok ya, ikut dengan kata. Kata Ma'mar, Ma'mar tukar sikit riwayat. Ma'mar kata, bukan sesungguhnya seorang lelaki Ansar. Tapi Ubaidullah kata daripada seorang lelaki Ansar. So sekarang ada clash. Malik dengan Yunus kata ini cerita tentang seorang lelaki Ansar. Jadi di sini belum ada bukti Ubaidullah berjumpa dengan orang tu atau mendengar cerita tu. Okey, ini Malik dan Yunus. Kata Ma'mar, Ubaidullah mendengar daripada seorang lelaki Ansar. So sanadnya bersambung. Mana yang kuat? Di sini dalam kes ini, dalam Ilal kata Abu Hatim, Abu Hatim menyebutkan Yahya bin Abu Hatim dan juga Yahya bin Malik dan juga Yahya bin Sa'id, kalau seingat saya, silapan tulisan di situ. Malik asbat ashab Zuhri. Kalau orang berbeza pandangan, Zuhri kata apa? Ini daripada Zuhri dan juga Ubaidullah, Malik yang paling kuat. So kalau berbeza, nak ikut siapa? Ikut Malik. Kalau ada perbezaan di antara mereka. Yang kedua, kata Daruqutni, yang sahih daripada Zuhri, hadis ini adalah mursal. Ubaidullah daripada seorang lelaki Ansar. Ubaidullah berkata sesungguhnya seorang lelaki Ansar. Tak ada bukti Ubaidullah ambil daripada lelaki Ansar itu. Demikian juga kata Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, ini adalah mursal. Okey, itu yang pertama. Jadi hadis ni bersambung ke tidak sanadnya? Mengikut apa yang disepakati oleh Malik dan juga Yunus, sanadnya tak bersambung. Meskipun nak ambil perkataan Ma'mar untuk kata dia bersambung, nak ambil perkataan Ma'mar, Ubaidullah ada satu isu lagi di kalangan muhaddisin. An-anah, Ubaidullah belum bererti sambung daripada sahabat. Boleh cek dalam kitab Tarajim Ruwat, Ubaidullah ada satu trend di mana apabila dia mengatakan an daripada seorang sahabat, kadang-kadang dia tak dengar daripada sahabat tu. Dia meriwayatkan an-anah daripada sahabat-sahabat yang besar, Umar dan sebagainya, tapi dia tak dengar daripada mereka. So ringkasannya, hadis ini mursal. Hadis ini mursal. Kenapa mursal? Awak tak kata bersambung. Sebab Malik dan Yunus bersepakat katakan dia mursal. Ma'mar katakan dia bersambung. Boleh jadi dua-dua. Tak, bukan boleh jadi dua-dua. Apabila berbeza, kata para nukat, kalau murid-murid Zuhri berbeza, maka yang dipegang paling utama adalah Malik. Okey. Apa lafaz riwayat ini? At-tashhadin alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah atuqinina bil ba'thi ba'dal maut. Ada tiga soalan. Seorang lelaki Ansar jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, kau beriman tak tidak ada Tuhan melainkan Allah? Kau beriman ataupun tidak bahawa aku adalah pesuruh Allah? Dan kau beriman ataupun tidak ada kebangkitan selepas kematian? Dia jawab tiga soalan. Lelaki Ansar. Adakah riwayat ini tertolak? Ini kita cerita lain. Tadi Muawiyah bin Hakam itu cerita As-Sulami. Cerita Syarid, cerita lain. Ini seorang lelaki Ansar. Mereka berdua bukan Ansar. Jadi boleh jadi ini cerita lain. Seterusnya, ada persoalan. Hamba tak boleh bercakap, dia jawab dengan bahasa isyarat. Kata Ustaz Monodros, untuk menyelesaikan puzzle ni semua, dia jawab dengan bahasa isyarat. Baik. Di mana datang bahasa isyarat? Ini penting ni. Hadis education is very important untuk mengenal keperbezaan. Di mana datang bahasa isyarat? Bahasa isyarat datang daripada riwayat Abu Hurairah. Ajma' ataupun A'jamiyah. Semua menyebutkan A'jamiyah. Dia tak boleh cakap. Dia tak faham bahasa Arab. dia tak boleh faham bahasa Arab, satu je yang kata ajma', ajma' ada dua maksud. Tak boleh cakap ataupun tak faham Arab ataupun bisu. Tapi maksud sebenar di sini adalah tak boleh cakap Arab. Sebab riwayat lain semua ajamiyah kecuali riwayat At-Tahawi sahaja. So At-Tahawi tersilap. Sekali lagi, dia berbeza dengan jamaah. Riwayat ini sahaja yang suggest bahawa hadis ini adalah hadis tentang bahasa isyarat. Tapi ada satu masalah. Masalahnya adalah riwayat ini bertemu pada Abdul Rahman Al-Mas'udi. Tu warna hijau tu. Abdul Rahman Al-Mas'udi saduq yukhti. Peringkat keempat. Okey, dia peringkat keempat, dia membawakan hadis tentang bahasa isyarat ni. Dan daripada Abdul Rahman Al-Mas'udi ada Aun, dan naik atas ada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud tadi. So, di sini ada Ubaidullah, di sana ada Ubaidullah. Maksudnya apa? Ini dua hadis yang sama. Betul? Kebarangkalian besar ini dua hadis yang sama sebab Ubaidullah menceritakan kedua-dua hadis. Nanti saya akan tunjuk, ada ulama kata dua hadis yang berbeza. Tapi apabila ada percanggahan ini, sekarang kita ada dua hadis daripada Ubaidullah. Tadi Ubaidullah kata ada tiga soalan. Okey? Ini Ubaidullah daripada Abu Hurairah mengatakan bahawa dengan bahasa isyarat. Mana satu kita nak pegang? So kalau tuan-tuan lihat gambar ini, apabila ada percanggahan daripada Ubaidullah, riwayat Shihab Az-Zuhri daripada Ubaidullah jauh lebih kuat daripada riwayat Abdul Rahman Al-Mas'udi. Balik kepada kes tadi. Shihab Zuhri, tolong jangan tanya. Siapa tanya jangan mengaji hadis. Dia punya level lain cerita. Dibandingkan riwayatnya dengan Abdul Rahman Al-Mas'udi yang berseorangan, Abdul Rahman Al-Mas'udi tertolak. Ini basic ulum hadis. Jadi kalau nak gabungkan riwayat ini, nak gabung juga mungkin dengan bahasa isyarat, ada satu masalah lagi. Masalahnya dalam riwayat Ubaidullah ada soalan ketiga, atuminin atuqinina bil ba'thi ba'dal maut? Apakah kamu beriman ada kebangkitan selepas kematian? Nak buat isyarat macam mana? Macam nak buat isyarat? Ini lebih sahih. Ya, kalau dibandingkan dengan riwayat Abu Hurairah, ini lebih sahih. Saya setuju. Sebab Ibnu Shihab Az-Zuhri, bawahnya tiga orang besar. Ma'mar, Malik, Yunus. Ini jauh lebih kuat daripada apa yang diriwayatkan oleh Mas'udi daripada Aun. Seterusnya. Dan di sini, para muhaddisin menyebutkan, antaranya Ibnu Mulaqin menyebutkan di sini, bahawa yang tepat di sini, hamba itu boleh bercakap. Ibnu Mulaqin, guru kepada Ibnu Hajar, dia menyebutkan di sini, idza arafta hadhihi riwayat wa ta'ammaltaha dhahara laka anna syak waqi' fi riwayat musannif a'jamiyah gharib bal riwayat Syafi'i sarihah fi kauniha kana natiqah. Ini kata Ibnu Mulaqin, guru kepada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar juga menyebutkan dalam Talkhisul Habir yang katakan dia ni kharsa adalah riwayat ilmah. Ada ataupun dia mengatakan dia kharsa tak ada langsung. Artinya, saya bawa perkataan ulama' ni bukan nak kata kita appeal to authority, tak. Tapi if you go through what they went through, you will come to the same conclusion. This is hadis. It is science. Dia bukan boleh minta kau suka hati je, kuasa macam ni kot. Tak, kuasa macam ni kot. No. Semua pilihan kita mesti mengikut disiplin. Dan disiplin ini sangat strict di kalangan muhaddisin. Seterusnya, hadis Utbah bin Mas'ud. Baik, hadis Utbah bin Mas'ud ni pula, pelik sikit. Sebab yang datang bawakan hamba itu kepada Nabi SAW adalah seorang perempuan. Of course lah, bukan Muawiyah bin Al-Hakam. Betul juga bukan Syarik bin Su'ad Al-Thaqafi. Memang bukan Rajul min Al-Ansar sebab dia perempuan. Dalam hadis ini, soalan yang ditanya lebih panjang. Iaitu soalan, Man Rabbuk, Ma Dinuk, Man Ana, Tusallina Khams, Tuqirina Bima Jitu Bihi Min Indillah. Banyak soalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ma'dan. Di sini ada kecelaruan sikit. Saya rasa kalau nak kata mutarib, ini mungkin boleh kata mutarib. Sebab saya spend months study this hadis. Banyak sangat percanggahan di sini. Ad-Darqutni bersama dengan Khatib al-Baghdadi mengatakan Abu Ma'dan ini adalah Abdullah bin Ma'dan. Tetapi ini berbeza dengan Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi dan juga Al-Tabrani. Mereka mengatakan yang dimasukkan di sini adalah Amir bin Murrah. Ala kulli hal. Kalau nak terima hadis ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bawa hamba jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas dengan dua soalan, atashhadin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi riwayat Ibnu Abbas ini ada kelemahan di sana sini, antaranya Muhammad ibn Abi Layla saduq yukhti, dan riwayat lain Qais ibn Rabi' juga saduq yukhti. Jadi rawi di sini bukan berada di tahap tertinggi seperti rawi pertama tadi. Tapi masih lagi thiqat. Jadi penilaian saya, riwayat Ibnu Abbas, riwayat Abu Hurairah, ini menceritakan tentang orang yang sama. seorang lelaki di kalangan Ansar yang datang membawakan tiga soalan tadi. Tapi bukan dengan bahasa isyarat. Sebab hadis bahasa isyarat itu bercanggah dengan yang lebih kuat diriwayatkan daripada Ubaidullah. Kalau nak terima bahasa isyarat juga, kamu kena terima dia berlaku lebih daripada itu. Lebih banyak kisah yang berlaku di sini. Seterusnya, riwayat bersendirian yang lemah berkaitan hadis al-jariyah. Baik, ini penting untuk kita lihat. Sebab saya nak balik semula tentang apa yang disebutkan oleh Ustaz Nodrus tadi. Takkanlah kalau 6 kali sebut, kita nak kata 6 kali hadis ni berlaku. Kalau 12 kali, 12 kali. Tak, bukan begitu. Disiplin yang sangat strict digunakan oleh muhaddisin bagi menentukan bahawa hadis ini berlaku lebih daripada sekali ataupun dia berlaku sekali dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Bila kita lihat riwayat bersendirian tentang hadis al-jariyah, ada beberapa riwayat. Di antaranya Hatib bin Abi Balta'ah. Riwayat daripada Hatib bin Abi Balta'ah ini dimuatkan oleh Ibn Hajar al-Asqalani di dalam Al-Talkhis al-Habir. Kata Ibn Hajar al-Asqalani, Hatib bin Abi Balta'ah, dia sendiri yang bawa hamba tu jumpa Nabi SAW. Satu lagi orang bawa hamba jumpa Nabi. Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi saya terima tak? Pada saya tidak menerima riwayat ini. Kenapa? Kerana sama macam kes Az-Zahabi tadi. Tak ada siapa yang sebut awal-awal, dia datang kemudian dalam Talkhis al-Habir. Lambat. Ada 400-500 tahun hadis ni terhilang daripada mana-mana rekod yang sampai kepada kita. Satu, Hatib bin Abi Balta'ah. Walaupun Ibnu Hajar menerima kisah ini, dia menyebutkan barangkali kisah ini bersamaan dengan sebahagian daripada kisah lain tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian, dalam riwayat Abdullah bin Umar, daripada Al-Harith dalam kitab Al-Baghiyah, disebutkan dengan lafaz aina rabbak man ana. Ini diriwayatkan oleh Al-Harith daripada Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, seorang lelaki bawa hamba jumpa Nabi. Jadi di sini, siapa lelaki itu? Mungkin lelaki yang sama dengan riwayat-riwayat yang tadi. Lelaki yang tak disebut namanya. Tetapi di sini, saya masih tidak menerima sebab dalam riwayatnya ada Al-Khalil bin Zakaria. Seorang yang matruk. Daif. Kala coklat tu artinya matruk. Saya buat color code untuk semua rawi di sini. Jadi disebabkan ada Khalil bin Zakaria, hadis ni adalah hadis yang lemah. Demikian juga ada hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Tabrani. At-Tabrani meriwayatkan bahawa Ka'ab bin Malik kata, aku bawa hamba jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini imtihannya dengan lafaz man ana dan juga famanillah. Siapakah aku dan juga siapakah Allah. Jadi riwayat Ka'ab bin Malik ini juga riwayat yang lemah sebab bersendirinya Abdullah bin Shabib, seorang rawi yang juga matruk, meriwayatkan hadis ini secara bersendiri. Jadi bila kita melihat rantaian periwayatan hadis al-jariyah dengan lafaz-lafaz yang berbeza, kita tak boleh lari melainkan kena mengatakan peristiwa ini confirm berlaku lebih daripada sekali. Syarid bukan Muawiyah. Syarik kata, aku bawa hamba ni pergi jumpa Nabi sebab mak aku suruh. Muawiyah kata, aku tampak hamba ni, aku bawa pergi jumpa Nabi nak tanya boleh merdekakan ke tidak. Dan banyak riwayat-riwayat lain juga, Ibnu Abbas, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar di sini yang lemah, mengatakan bahawa ada seorang lelaki Ansar. Syarik bukan, Muawiyah pun bukan. Jadi saya fikir, kalau nak settlekan puzzle ini dengan kata sekali je berlaku, semua masuk dalam satu bakul, ini adalah kesimpulan yang langsung tidak bertepatan dengan ulumul hadis. Ada ulama yang pilih atau tidak? Mungkin ada. Kita akan bahaskan dalam sesi seterusnya, tapi kesimpulan ini tak boleh diterima. Seterusnya, bolehkah banyak kali orang nak bawa jumpa Nabi SAW, turut imtihan? Ini biasa. Biasa berlaku. Sebab memerdekakan hamba dituntut. Memerdekakan hamba Muslim dituntut. Apabila dituntut, pastinya ada banyak occasion yang para sahabat akan bawa hamba jumpa Nabi SAW. Pergi jumpa Nabi bukan untuk nak masuk Islam, tapi untuk test dah Islam ke belum. Jadi orang tanya, kenapa Nabi tak tanya mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Tujuan imtihan itu bukan nak suruh dia masuk Islam, tapi nak test sama ada dia dah Islam ataupun belum. Dan ini kenapa para sahabat tak tanya hamba mereka sendiri? Untuk mengetahui taraf paling minimum orang tu Islam atau tidak, mereka tanya kepada Nabi. Macam mana kami nak pastikan hamba yang biasa ni Islam atau tidak? Baik, Nabi tanya Allah. Terima kasih banyak.